بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أبعد. Tuan-tuan dan sekalian, kita petik beberapa faedah sebelum kita berpindah masuk kepada buah orang-orang yang kufur ataupun buah yang jahat. Kita petik beberapa faedah daripada tulisan Syekh Hida Abu Hamad Abu Ahmad berkaitan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut dan juga keadaan ketika mana keluarnya ruh. Walahbah furujul ruh. Berkaitan dengan perkara ini, beliau buat khulasah ataupun ringkasan beberapa poin yang saya kira penting untuk kita bahaskan secara ringkas. Pertama sekali, dia bahaskan tentang kenapa saat kematian itu merupakan saat yang paling bahaya. Maknanya yang paling berisiko. Sebab kita pun tahu hadis Nabi SAW, al-amal bil khawatim. Amalan manusia itu ditentukan dengan penyudahnya. Sama ada penyudahnya itu menjadikan amal kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala atau amal kita itu tak diterima terus. Penyudahnya. Sebab tu ketika mana nak mati itu merupakan penyudah bagi manusia yang paling berisiko. So sejauh mana persediaan kita dan kenapa benda ni paling berisiko? Pertama dia kata, ringkas-ringkas ya Jami. Pertama sekali kerana keadaan itu bermula situasi tersebut bermulanya merupakan permulaan daripada perpindahan daripada alam asyhadah al-mahsus. Alam yang manusia dapat, alam dunia ni yang kita dapat rasa, kita dapat tengok, kita dapat lihat, kepada satu alam yang mana ghaiban fil hayati pula, yang ghaib, yang kita tak pernah tengok, yang kita tak pernah tahu. So apa preparation kita? Tuan-tuan, macam ni lah, simple je. Okay. Bagi orang yang tak pernah travel, dia tak pernah berjalan, tiba-tiba ni cuti musim, cuti sekolah, dia kata nak pergi berjalan sekali. Dia nak pergi ke mana? Tak apalah, kita ambil pergi negara jiran kita, pergi ke Indonesia. Tak pergi Indonesia je pun. Indonesia ni dia tak pernah tahu macam mana pun. Dia tak baca internet, dia tak pernah buka, dia tak pernah tahu. Sudah tentu dia akan ada rasa kegusaran sedikit. Dia bergusar. Melainkan dia dah tengok dah, dia dah pernah pergi dah, ataupun dia tahu dah cerita macam mana, dia dah baca dah, dia dah kaji demografi Indonesia, dia tahu semua pasal Indonesia. So dia pergi tu dia tak rasa gusar. Presiden kita belajar kat Amerika, kalau ambil flight lagi pergi Amerika, tak ada gaduh. Wah, turun-turun sana kawal lama. Assalamualaikum, turun-turun jumpa orang, tak ada masalah apa. Tapi kalau kita orang yang pergi tiket flight ke Amerika, ambil Amerika. Tuan-tuan dah berapa sikit? Yalah, lepas buat pasport dia tu, semua tu, visa dia semua tu, rasa dia rasa geburuh lain sikit. Tak pernah pergi negara ni sekejap. Kita dengan berjanggut lah, apa dan sebagainya, dalam situasi sekarang, duk berasa macam-macam nak main, jadi duk tak tahu. Jalan sana macam mana, orang sana macam mana, tak tahu. Jadi dia rasa lain. Apatah lagi, tuan-tuan, ini alam yang kita boleh tengok. Yang kita boleh cari apa maksud dia, apa dia, jalan dia kat mana, tempat dia macam mana, apa keadaan berita berlaku di sana sekarang, kita boleh tahu semua. Ini alam yang kita tak tahu, hanya melalui nas agama saja. Sebab tu, saat perpindahan daripada alam dunia ke alam barzakh merupakan saat yang paling berisiko bagi manusia. Itu penting, sebab tu kena dibahaskan. Itu satu dia kata. Kedua dia kata, ketika mana saat itu, manusia akan melihat malaikat. Manusia akan melihat malaikat. Tuan-tuan, macam ni lah. Kita kadang-kadang kalau kita tengok kan, kita macam ni, kita dah tengok nyamuk kecil-kecil kan. Cuba hutan ni. Tengok nyamuk yang besar tu keluar, yang besar tu kita lari ceramuk. Tapi kalau orang ada biasa di hutan ni, tak apa lah. Itu baru benda nyamuk yang kecil kita tengok. Di rumah kita nyamuk kecil tu, pergi hutan tengok besar, kita pun dah takut. Tuan-tuan, ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Yang mana dia duduk kita tu besar dia tu sejauh mata memandang. Dekat mana kita boleh tengok? Dekat tu besar. Maknanya bukan kecil di alam yang lain. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian dia kata wa yusma' wa yasma'u minkum al-kalimah al-fasilah an-nazilah ilayhi min 'indillah, dan dengar malaikat bercakap ni. Makhluk yang besar bercakap. Ha. Kita kalau ada kawan kita dalam kuliah ni pun dia besar sekali dalam kuliah. So orang dia boleh macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi nak cerita begini, ini realiti dia. Okey? Tuan-tuan, tu yang kedua. Sebab pada ketika tu kita akan dengar suara malaikat. Bayangkan tuan-tuan, fayatian fayatihi mai kepada dia ni, selepas dia dikembalikan ruh pada jasad dia, selepas dibawa rehlah ke langit yang ketujuh, dia balik-balik ke jasad, mai dua orang malaikat muka dan nakir. Malaikat muka dan nakir ni walaupun dia ruh orang yang beriman, dia bukan mai cakap dengan perkataan-perkataan yang baik, tak. Dia adalah ujian, dia test. Dia dengan al-intihar, dengan garang dia bercakap. Marabuk sama tuan kau. Dia bukan cakap dengan bahasa yang lembut, tak. Dan dia makhluk yang besar. Tuan-tuan, apa sih? Sebab tu, kita kena mengaji, kita kena ada ilmu tentang dia. Okay. Yang ketiga, inna sa'at al-mauti fasilatun baina umrin. Ha? Mahma tala fi asrina falan yazida an 150 sana wa huwa yu'tabaru sifran idha qisa bil alaf sinin fi al-qabr wa 50000 sana fi al-maut. Dia nak cerita kat sini sesungguhnya tempoh alam akhirat itu berbeza dengan tempoh alam di dunia. Tempoh dia lain, tak sama. Panjang di dunia hanya sebentar saja di akhirat. Tadi minta maaf, di alam barzakh masa lama di dunia, sebentar saja. Apatah lagi bagi ruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan rasa resah dan takkan rasa tunggu lama. Berbeza dengan ruh orang yang kufur, orang yang fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa resah dan dia akan rasa tunggu lama untuk sampai hari akhirat. Lepas tu bila kita ada ilmu tentang benda ni, tuan-tuan, dia tak semestinya menjamin kita berjaya kat sana, tak. Tapi setidak-tidaknya benda ni jadi satu muhasabah harian kita, sejauh mana persediaan kita untuk ke alam yang seterusnya. Wallahu'alam. Tu dia bagi tiga poin saja. Kemudian dia buat ringkasan sikit daripada nas-nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ringkas, ringkas-ringkas ya. Kita baca sikit sebelum kita sambung kat buku kita ni. Pertama sekali dia kata berkenaan dengan keadaan orang yang salih ketika mana ruh dia keluar. Tadi kita dah baca daripada hadis Nabi. Ini dia bawa petikan 4 ayat daripada Al-Quran, ha? Tentang keadaan ruh orang yang beriman ketika mana dia keluar. Pertama sekali dia bawa firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-88 hingga 91. Firman Allah, fa'amma in kana minal muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. Dia bawa tafsirannya pada ayat ini. Adapun bagi mereka-mereka sekiranya mereka itu orang al-muqarrabin, yakni kata al-Imam At-Tabari al-muqarrabin merujuk kepada al-muqarrabin alladhina qarrabahumullah, yang mana mereka ini mereka yang dekat Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, dan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dekat dengan mereka dan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan yang dia akan dapat? Falahu farauhun wa raihanun wa jannatun. Okey. Dia akan dapat rauh wa raihan. Ibnu Abbas dia tafsirkan daripada Ali dan Muhammad radhiyallahu anhuma, farauhun wa raihan dia kata rahatun wa mustarah. Rahah dia akan dapat kerehatan, dia rehat. Dan mustarah tempat untuk beristirahat. Ya, alam barzakh dia akan dapat apa? Dia akan berehat alam barzakh. Alam barzakh sebelum dibangkitkan semula. So dia akan berehat dekat sini. Ada juga tafsiran menyebut daripada Ibn Abbas juga, dia kata ar-raihan, raihan dalam surah Al-Waqi'ah ini merujuk kepada yakni al-mustarah min al-mustarih min ad-dunya. Dia berehat daripada segala urusan dunia. Tuan-tuan, dia di alam barzakh itu dia dah bukan-bukanlah dah Dia bukan nak kena semayang bang sampai semalam lima waktu lah apa semua, tak ada lah. So dia berehat daripada sebarang urusan dunia. Okey. Wa jannatu na'im, kata Ibn Abbas, jannatu na'im, syurga yang nikmat yang cukup banyak ini merujuk kepada maghfirah wa rahmah, pengampunan dan rahmat daripada Allah. Dan ada juga yang berkata ar-rawh, merujuk kepada rahah, rehat. Ar-raihan, raihan merujuk kepada rizqi. Ini merupakan pandangan Imam Mujahid dan juga disebut daripada Sa'id bin Jubair. Baik, okey, yang tu satu. Maknanya kemudian dia juga akan dapat fasalamul laka min ashabil yamin. Satu rawhun, rawh, jadi merujuk pada rehat. Waraihan, raihan, dia tempat dia untuk dia beristirahat, rehat daripada urusan dunia. Ketiga, dia dapat jannatun na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata pengampunan dan juga rahmat. Dan kemudian disebut sini wa amma in kana min ashabil yamin, sekiranya dia daripada ashabul yamin, orang yang kanan, sebelah kanan, yakni orang yang baik-baik, fasalamu laka min ashabil, dia akan dapat ucapan salam, dia akan dapat ucapan salam, yakni merujuk kepada ucapan sejahtera. Jadi empat perkara dia dapat. Yang mana merujuk kepada apa Ibnu Jarir At-Tabari berkata, dia menukilkan perkataan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, fasalamul laka min ashabil yamin, maka salam sejahtera lah bagi kamu daripada ashabul yamin, golongan yang kanan. Yang ni merujuk salam min indillah, salam daripada Allah. Dan juga wasallamat alaihi malaikatullah, dan akan memberi salam kepada dia malaikat Allah. Allah bagi salam kepada dia, dan malaikat Allah bagi salam kepada dia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Yang tu yang pertama daripada surah Al-Waqi'ah. Yang kedua, dia ambil daripada surah An-Nahl, ayat yang ke-32. Tuan-tuan, ambil ayat ni, ambil nama surah, ambil nama ayat, balik refer. Ini baru kita boleh ni, kalau tak ambil kita tulis dalam ni, kita ni nak tengok balik video, tobalahum tak tengok ada video. Saimbang lah. Kalau kita rakam, kita record. Bila balik tengok balik, terus saimbang. Balik tengok balik, video panjang pagi malam kita nak tengok, kita tahu kat mana. Ha, tengok dua kali ni ya, perakan video, tengok dua kali pasal dia nak kena potong balik. Tuan-tuan dah berapa selian? Jadi ambil ayat ni, balik kita refer sendiri. Ini untuk ilmu kita dan untuk muhasabah kita. Tuan-tuan, iaitu firman Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mereka-mereka, yakni manusia itu, yang mana malaikat itu mematikan mereka, yakni mengambil nyawa mereka. Tayyibi, yang ni yang baik, mencerita orang yang baik yang mati ni. Yaquluna salamun alaikum, mara malaikat itu berkata ke atas kamu salam. Udkhulul jannah, masuklah ke syurga. Bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu amalkan, atas apa yang kamu laksanakan di atas kehidupan kamu di atas muka bumi. Okey. Jadi dia kata kat sini, tuan-tuan dan puan sekalian, perkataan tayyibin ini, tayyibin ini yang merujuk kepada dia bawa perkataan Ibnu Katsir kat sini. Akhbar ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumkan, an halihim 'inda al-ihtidam annahum tayyibun. Allah bagi tahu tentang mereka, yakni jiwa yang baik itu, annahum tayyib, mereka itu mereka orang yang baik. Ketika mana di saat mereka al-ihtidam. Ihtidam ni dekat nak mati. Right? Ai mukhallasun min asy-syirk wad-danas wa kullu su'i, dan mereka ini mukhallasun, mereka tidak ada bagi mereka dalam jumlah sedikit pun kesyirikan, ad-danas perkara-perkara tak baik, dan semua perkara-perkara buruk tak ada. Kita dah bersedia kalau ikut apa dia al-imam Fakhrul Razi dalam kitab Al-Mafatihul Ghaib, kita dah bersedia dia kata tayyibin ni, perkataan tayyib ni, dia sebab tafsir Mafatihul Ghaib ni memang dia pro kepada akidah Al-Asy'ariyah. Tapi tuan-tuan, tokoh ilmuan yang seperti ini, dia punya tulisan dia dari sudut penggunaan kehebatan bahasa Arab dia cukup power. Al-Imam Fakhrul Razi ni yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, dia macam Az-Zamakhsyari Mu'tazilah. kitab dia Tafsir Al-Kashaf. Itu pun power dia punya bahasa. Jadi banyak ulasan-ulasan mereka tentang bahasa-bahasa dalam Al-Quran dimanfaatkan oleh para ahli ilmu. Dan kitab mereka adalah kitab khazanah yang cukup besar, yang cukup agung dalam dunia tafsir. Walaupun ada kritikan-kritikan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ulas dia kata, perkataan Tayyibin dia kata, kalimatun mukhtasaratun. Satu kalimah yang ringkas, jami'atun lil ma'anil katsir, yang terhimpun padanya makna yang cukup banyak. Wadhalika li'annahu, kerana perkara ini dia kata, yadkhulu fihi ityanihim bi kulli ma umiru wa ijtinabuhum an kulli ma nuhu an. Maksudnya dia kata, kerana apa? Pada perkataan taib, baik ini, yang Allah sebut baik ini, dia terangkum masuk ke dalam perkataan tersebut semua benda yang Allah perintah, dan terhalang dari benda perkara tersebut semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala. So lengkaplah, lengkap. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tayyibin. Tayyibin yakni jiwa yang sangat baik. Tu yang kedua, surah An-Nahl ayat 32. Yang ketiga, dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 hingga 31. Kita nak baca. Allah Subhanahu Wa Taala firman, yakni kita baca dalam bab istiqamah itu. Lepas, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wa tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Yani kita dah ulas tentang istiqamah, yang mana orang yang istiqamah ini malaikat menyatakan kepada dia supaya dia tak takut, dan dia diberikan khabar gembira tentang syurga yang dijanjikan baginya. So ini bagi manusia-manusia, jiwa-jiwa yang beriman, terus dijanjikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ambil poin yang keempat. Poin yang keempat, dia bawa sini beberapa tafsir. Antaranya dia bawa tafsir yang kita pun dah baca itu, daripada Ibn Abbas, daripada Abu Aliyah. Dia ambil tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun, yakni ketika mana dia nak mati, nak cabut nyawa dia. Alla takhafu, malaikat pesan kat dia, jangan kamu takut. Mimma tuqdimuna alaihi min amril akhirah, yakni kamu jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi di alam akhirat ni, alam barzakh. Okey, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Ala ma khalaftumuhu min amri dunia, atas apa yang kamu tinggalkan dalam hidup kamu ini. Jangan kamu bersedih, biar. Sebab kamu akan gembira nanti. Okey. Min waladin wa ahlin wa malin aw daynin fa inna nakhlufukum fi. Sama ada anak kamu, ahli keluarga kamu, harta benda kamu, utang-utang kamu, kami bertanggungjawab untuk menyelesaikan hal tersebut bagimu. So jangan, bagi ruh orang yang beriman, jangan bimbang. Tuan dan puan-puan, so itu yang tadilah. Kita masuk yang keempat dalam Al-Quran, surah An-Nazi'at. Ini kita selalu baca ni, surah ayat 1 hingga 4. Surah An-Nazi'at ayat 1 hingga 4. Juzuk Amor. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal-nazi'ati gharqa, wal-nashitati nashqa, was-sabihati sabha, fassabiqati sabqa. Ya, penjelasan dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak penjelasannya. Tapi dia nukilkan kat sini Ibnu Katsir antaranya. Saya jelaskan Ibnu Katsir ya. Kata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir jelaskan kat sini, anna sahiha minha an-nazi'at gharqa. Maksud dia itu, wan-nazi'ati gharqa, dan ada para malaikat tu yang cabut nyawa dengan cara yang cukup dahsyat. Teruk cabut. Okey. Mana dia kata anna sahihna anna almalaikata indama tanzi'u ruh, malaikat ni bila dia cabut ruh, faminhum man ta'khudha ruhahu bi'usrin. Ada yang cabut nyawa itu dengan cara yang cukup susah. Cukup susah, sakit. Okey. Wa minhum man ta'khudha ruhahu bi suhulatin wa yusrin. Dan ada yang cabut nyawa dengan cara yang cukup mudah dan menyenangkan. Baik. Kemudian wan nasyitati nasqa, dia kata wa ka'anna ma halathu min nasyat. Berarti dia kata wan nasyati gharqa wan nasyitati nasqa. Ada yang susah, ada yang cergah, cabut mudahkan. Ada yang mudah, pemudahkan. Okay. Dan kemudian dia kata kat sini dia bawa Ibn Abbas. Kemudian dia bawa wassabihati sabha, yakni ada daripada kalangan malaikat ni yang cergas, fassabiqati sabqa, dan ada yang di kalangan mereka berlumba-lumba. So semua situasinya dah masa lagi. So saat kita ni siapa ataupun bagaimana kita akan di entertain, kita akan dilayan di alam itu satu hari nanti. Bagaimana? Sama ada malaikat itu malaikat yang ganas, cabut nyawa kita dengan cara yang cukup kasar, ataupun malaikat itu malaikat yang baik, ataupun adakah di sana malaikat berlumba-lumba memuji-muji kita, tidak sabar menanti tunggu roh kita melalui pintu-pintu yang mereka jaga di langit sana, ataupun semuanya menutup pintu membenci akan kehadiran Allah. Alhamdulillah. Itu ada beberapa sekalian. Itu dalam surah An-Nazi'at diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud ataupun Mujahid, dia kata innal malaikata tusbiqu bi arwahil mu'minin ila jannah. Sesungguhnya malaikat ni dia berlumba-lumba untuk mendekati roh orang yang beriman untuk menuju ke syurga. Kemudian dia bagi beberapa hadis ringkasan daripada apa yang kita baca tadi ni. Dia saya baca ringkas-ringkas ya. Satu, dia kata hadis yang menunjukkan karamah. Karamah ni anugerah, kemuliaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada lelaki yang soleh apabila dicabut rohnya. Nombor satu, kita dah baca tadi ni, ni ringkas-ringkasan. Satu, malaikat maut datang kepadanya dalam gambaran yang indah. Malaikat maut datang dalam gambaran yang indah. Itu satu. Yang kedua, dia mengetahui bahawasanya dia adalah ahli syurga sebelum dia mati. Dia dah tahu lah. Sebab apa? Sebab malaikat maut datang. Sebelum malaikat maut sampai, yang sampai siapa dulu? Malaikat yang membawa kain kafan. Dia nampak. Dia nampak semua. Tentuan nombor. Sebab tu ni keadaan ni merupakan keadaan yang sangat berisiko bagi manusia. Yang manusia kena faham. Tentuan nombor sekali. Jadi dia dah tahu dah, sebelum dia mati dia dah tahu dah. Kalau mai kain kapan, buat kain kapan yang elok, yang wangi daripada syurga, dia adalah ahli syurga. Tapi sekiranya bawa kain kapan, kita akan baca sekejap lagi bagaimana ruh orang-orang yang kufur. Kain kapannya hitam, kusam, seolah-olah dibuat daripada rambut. Kain kapannya baunya, bau yang sangat busuk dan sebagainya. Maka dia dah tahu dah, dia bukan ahli syurga ketika itu. Dan dia akan ditimpakan azab yang pedih di alam kubur, di alam barzakh. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Kemudian yang ketiga, dia akan, bagi orang beriman ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan salam kepada dia. Malaikat mu akan bagi salam kepada dia. Dan setiap malaikat di antara langit dan bumi akan bagi salam kepada dia. Dia dah tahu. Sebab tu diwayatkan dalam dibagi ringkas tadi pun kita dah baca kan berkenaan dengan salam, para malaikat pun bagi salam. Cuma sini hanyalah merupakan ringkasan daripada penulis saja. Beberapa riwayat dia dah bagi. Tak perlu saya ulang semula. Itu yang ketiga, yang keempat, dan disebut di sini tu, dan salam malaikat ke atas hamba yang mukmin itu ada tiga tempat. Ini ringkasan daripada apa kita baca tadi. Satu, ketika mana dia nak cabut ruh tu daripada dunia, malaikat maut akan bagi salam kepada dia. Kedua, ketika mana dia disoal di dalam kubur, akan bagi salam kepada mungkar dan nakir. Baik. Dan yang ketiga, ketika mana dia dibangkitkan di akhirat, di hari kiamat kelak, okey, yang mana para malaikat akan bagi salam sebelum dia sampai. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Mungkin kita boleh tambah satu lagi, iaitu para malaikat langit dan bumi sepanjang dia lalu semuanya memberi salam kepada dia. So ada empat tempat malaikat bagi salam. Baik, yang keempat, okay, yang keempat ni tadi poin yang keempat. Tadi poin ketiga bagi salam malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat maut, para malaikat bagi salam kepada dia. Poin yang keempat adalah malaikat memberikan kepada dia khabar gembira, rawuh wa raihan, khabar gembira dia istirahat, tentang tempat dia beristirahat dia, bagi ketenangan kepada dia, dan juga pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah tidak murkai. Tuan, dia macam inilah. Kalau kata kita ambil benda simple saja, bos kita. Kita tahu bos kita suka kita. Memang dia suka kita. Bila dia panggil nak jumpa dengan kita, kita pergi dalam keadaan yang sorok ke tidak? Sorok, walaupun tak jumpa lagi. Kita pergi dalam keadaan yang sorok. Jadi demikian betapa besarnya nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tak murka kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, itu yang keempat. Tadi pun kita baca dalam Al-Quran tadi ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa ayat tentang khabar gembira. Okey. Kemudian yang keenam, ini ringkas ini. Dia tuqbadu ruhul mu'min fi hariratin min haril jannah fiha misk. Fiha misk. Dia dicabut jiwa orang-orang yang beriman itu dengan apa dia? Harir, sutra daripada sutra syurga. Tuan-tuan dan puan-puan. Nah, jadi ini istimewaan dia. Yang ni kita akan baca sekali lagi. Dia ada muka soalan yang kita akan baca sekali. InsyaAllah. Berkenaan dengan hadis tentang malaikat menggunakan harir sutra daripada sutra syurga. Kemudian yang ketujuh, malaikat akan memanggilnya dengan sebaik-baik nama. Sebaik-baik nama yang dipanggil di atas muka bumi. Baik. Yang ke-8, dia ditulis di dalam indeks ataupun diwan ahli jannah, senarai nama ahli syurga. Al-Dijib yang kita sebut tadi. So ini merupakan 8 perkara yang kita dapat manfaat. Dah pun kita baca lalu secara umumnya daripada hadis-hadis tadi, ringkasan daripada Syekh Nida Abu Muhammad. Baik, kita sambung. Kita sambung kita bagaimana ruh orang yang kufur fajir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya dia berkata sini. Ini sebenarnya hadis ni dia bersambung dengan hadis tadi tau. Hadis Barra. Cuma penulis ni dia pecahkan supaya kita dapat faham secara berperingkat. Dia kata rihlatul ruhi al-fajirah baina as-sama'i wal ardh. Rihlah perjalanan ruh yang fajir, yang zalim antara langit dan bumi. Berkata pengarang penulis Syekh Khalid bin Abdul Rahman Asy-Syaikh. أما رحلة الروح الكافرة أو الفاجرة فيها فها نحن نسوقها كما ساقها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال. Adapun rihlah ruh yang kafir ataupun zalim ataupun fajir, yani fasik, jahat, maka di sini kami persembahkan yang seperti mana yang dipersembahkan oleh as-sadiqul masduq, seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bersabda, sambungan daripada hadis tadi, wa innal 'abdal kafir, dan dalam riwayat al-fajir, dan sesungguhnya hamba-hamba yang kafir ataupun dalam riwayat yang lain al-fajir, yang zalim, yang jahat, idza kana fi iqbali min ad-dunya wa inqita' min al-akhirah, ketika mana dia nak berpisah daripada dunia untuk ke akhirat, untuk ke alam barzakh, nazala ilaihi minas sama', turun kepadanya daripada langit malaikatun ghiladun syidad, malaikat-malaikat yang mana mereka ini ghilalun syidat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ah, Malaysia ni. Macam dia buat catatan sini. Rila Rusyidat ni malaikat yang kasar lagi kejam. Maknanya ganas betul-betul. Tuan-tuan apa maksud dia? Ha? Kasar lagi kejam. Dan saya campur roh ni, saya ada satu riwayat kita akan baca sekali. Kemudian sudul wujuh, wajah hitam, ma'ahum al-masuh minan nar, dan bersama-sama dengan dia masuh. Al-masuh ni merujuk kepada kain tenun yang kapan tu yang kasar. Okey, dia kata kalau ikut terjemahan al-masuh ni thawbur rahib. Ha, thawbur rahib sawat. Pakaian padri warna hitam. Dia macam tu, kain-kain warna hitam je tu. Kain warna hitam tapi tenunan dia kasar. Ada yang disebut dia dibuat daripada rambut. Seolah kain tu dibuat daripada rambut. Okey. Berbulu-bulu maknanya. Maknanya kain tak elok, kain kapan kalau terkeluar dia punya bulu berbenang-benang tu maknanya kain tu tak apa nak elok. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Fayajlisuna minhu maddal basar. Dia duduk dekat dengan si mati, tuan-tuan dan puan-puan yang mana besar dia tu sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, datang malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sehingga dia duduk di ujung kepala dia. Dah beza lah, duduk sama. Tapi hak yang awal tadi, malaikat yang bawa kain kapan, bawa kain kapan daripada syurga, bawa wangi-wangian daripada syurga. Yang ni muka hitam, kasar, nampak kejam, tuan-tuan, bawa kain tenunan yang kasar. Buk main kat dia. Okey. Malaikat Muhammad. Malaikat pun kata apa? Ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jijik. Ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Wa ghadab. Keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kamu daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemarahannya. Qala, Nabi bersabda, fatafarraqa fi jasadihi. Maka terpisahlah daripada jasadnya. Fayantazi'ruha. Okey. Dia kata, maka malaikat cabut nyawa dia. Fayantazi'ruha. Kama yuntaza'u as-safudul kathiru sya'bi minas-sufi al-mubtal. Lalu dia cabut roh dia seperti mana cabut besi. Besi yang mana besi itu, tuan-tuan, nak cerita ni, as-safud ni, safud ni tuan-tuan, besi orang duk cucuk. Ini permisalan je lah, besi tu lagi dajak lah. Ini permisalan dia, dia seperti besi yang orang duk cucuk, sate cucuk daging bakar. Okay, di hujung dia tu ada syak. Asyak bukan syak, asyak. Syak ni dia merujuk kepada hujung tu, bila kita nak pemati tu, dia ada macam tajam depan. Depan tu dia ada macam orang panggil apa, macam tarik, macam tarik. Kita mau bagi daging tu jatuh kan? Cabang. Supaya daging tu tak jatuh. Tuan-tuan apa maksudnya? Okay? Yang ni al-kathiru syi'. Banyak benda tu. Tuan-tuan apa tu? Banyak. Benda cabang-cabang tu banyak. Besi yang banyak dengan taring-taring ataupun cabang-cabang yang tajam ni. Dan apa yang dibuat? Tuan-tuan dan puan sekalian, dicabut seperti mana besi itu dicabut daripada as-suf al-mubtan. Daripada kain yang basah. Kain kulit yang basah. Ambil kain kulit yang basah. Besi itu yang tajam-tajam sekeliling yang penuh dengan tajam-tajam ni, ditarik keluar daripada besi yang daripada kain kulit yang basah. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya nak cuba digambarkan kesakitan perkara tersebut yang tak mampu digambarkan. Kita macam ni lah, kena mata kain ni, rambut dia. Kena mata kail yang ada hujung ada tajam tu pun kita nak cabut pun Allah tak sabarlah kena kena pergi hospital nak kena jahit. Ini ada banyak-banyak tuan-tuan dicabut secara kasar. Okey. Dan dia sebut di sini fatuqta'u ma'ahal uruq wal 'asab. Maka sampai ni nak kata peluh-peluh dia ni. Peluh-peluh dia dan juga ni urat-urat dia. Urat-urat dia dan sendi dia terputus semua ketika mana dicabut tu. Tuan-tuan dah berpuas sekian. Maknanya macam mana dia gambarkan satu benda yang sukar untuk kita gambarkan dengan mata kepala kita pada hari ini, ya? Kemudian dia kata fayal'anhu kullu malakin baina samai wal ardh. Muka surat 10. Malaikat langit dan bumi melaknat dia. Wa kullu malakin fis sama, dan semua malaikat di langit. Wa tughlaqu abwabus sama, dan ditutup semua pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah alla ta'ruja alla ta'ruja ruhuhu min qibalihim. Bukan saja ditutup pintu langit, bahkan tidak ada daripada kalangan ahli langit itu, yakni para malaikat itu, melainkan kecuali mereka berdoa kepada Allah supaya ruh itu tak melalui pintu-pintu mereka. Fayakhudha, maka dia ambil ruh dia. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta yaj'aluha fi tilka al-mashhur. Bila dia ambil ruh tu, dia tak tunggu walaupun sekelip mata, ha, walaupun sekelip mata terus. Dia tak tunggu walaupun sekelip mata untuk dia letakkan ruh itu dalam kain ataupun dalam kain kapan yang tadi, yang buruk tadi. Okey. Wa yakhruju minha ka'antan rihin jifatin wujidat. Tuan-tuan dan puan sekalian, keluar daripadanya bau yang cukup ataupun bau yang sangat-sangat busuk, yang pernah yawjidat ala wajhil ardh, yang pernah ditemui di atas muka bumi, yang tak pernah dijumpai di atas muka bumi. Fayas'urun biha fayus'aduna biha, diangkat dia ke langit. Fala yamruna biha ala mala'in minal malaika, tidaklah mereka melalui mana-mana kelompok ramai daripada kalangan malaikat. Illa anqalu, melainkan pada malaikat itu akan berkata ma hadzal ruhul khabith, apa dia ruh yang khabis ini, yang jijik ini, busuk ini. Fayaqulun, maka yang membawa berkata fulan ibn fulan biaqbahi asma'ihi allati kanat yusamma biha fid dunya, dengan dia panggil nama fulan ibn fulan itu dengan nama yang paling buruk yang dinamakan di atas muka bumi. Hatta yuntahabi ila sama'i dunya, sehingga sampai ke langit dunia. Fayustaftahu lahu falayaftah, diminta untuk dibuka langit dunia, langit dunia tak mau buka. Malaikat yang menjaga pintu langit dunia tak mau buka. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Ya tu dah rosak. Subhanallah. Ya. Dia kata di sini berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lakum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yarja al-jamal fi sam'iyah wa kadhalika najzi mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ha? Dan angkuh merasakan dirinya lebih daripada mematuhi ini, yang kata diri dia lebih angkuh, okay? Maka tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk di lubang jarum. Maknanya dia nak bagi permisalan, mustahil unta boleh masuk lubang jarum. Maknanya orang yang seperti ini tidak akan masuk ke langit, tak akan dibuka baginya pintu syurga dan tidak dibuka baginya pintu neraka. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kat langit dunia ya. Langit dunia ya. itu tuh rendahnya kedudukan. Berbeza dengan ruh orang yang beriman, dia sampai langit yang ketujuh. Disambut oleh seluruh para malaikat. Tentu anda puas kan? Ha? Fayaqulullah Azza wa Jalla, Allah berfirman ketika itu, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Tulis. Tulis daftar dia. Daftarkan dia dalam as-sijjin, sijjin. Sijjin ni maknanya daftar buku indeks untuk ahli-ahli neraka. Orang yang fajir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kafir. Ditulis dan kemudian fil ardi sufla, di bumi yang terbawah. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, a'idu 'abdi ila al-ard. Kembalikan hamba-ku ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum. Ha? Aku seperti mana aku ciptakan mereka daripada tanah, kembalikan mereka seperti mana aku janjikan. Wa fiha u'iduhum, dan kepadanya aku kembalikan ini kepada tanah. Wa minha ukhrijuhum, daripadanya aku akan bangkitkan mereka tarutan ukhra, suatu hari nanti. Fatatrahu ruhahu minas sama' tarhan, dilontarkan, dilempar roh dia daripada langit dengan satu lemparan. Hatta taqa'a fi jasadi, sehingga dia kembali kepada jasad. Kemudian bawa firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu kan Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31, "Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Maksudnya, amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dengannya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar burung atau dihumban oleh angin ke tempat yang jauh, yang membinasakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, fatu'ad ruhuhu fi jasadihi, kembalilah ruhnya kepada jasadnya. Qal, Nabi bersabda lagi, fa innahu la yasma' khafqan 'ali ashabihi idza wallaw anhu. Dia dengar tapak kaki, bunyi tapak kaki malaikat yang bawa dia naik ke langit dunia, tak lepas tadi ni meninggalkan dia. Okey. Wa yatihi malakan shadida al-intihar. Datanglah dua malaikat, muka dan nakir tadi, dalam keadaan yang cukup keras, cukup ganas. Okey. Garam. Wa yujlisanihi, duduk di sisi dia. Fayaqulun, mereka berkata kepadanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, "Ha, la adri." Ha, aku tidak tahu. Fayaqulana lahu, dia kata lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Fayaqul, maka lelaki ini berkata, "Ha, la adri." Aku tak tahu. Fayaqulan, dikata lagi kepada dia, "Fama taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'ida fikum?" Pasal seterusnya, 11. Apa yang kamu nak kata ni tentang lelaki yang diutuskan kepada kamu? Fala yahtadi lismi. Fala yahtadi lismi. Tuan-tuan, fala yahtadi lismi fayuqal Muhammad. Dia tak tahu, nama pun tak tahu, dikatakan kepada dia Muhammad. Dia tak tahu nama. Dikatakan, dia kata Muhammad. Fayaqul ha la adri. Aku tak tahu, dia kata. Sami'tu an-nas yaquluna dhak. Aku dengar manusia bercakap tentang hal tersebut. Manusia cakap lagu tu Muhammad, aku kata Muhammad. Tak tahu. Qal, maka para malaikat ni berkata, la daraita wa la talaut. Dia kata, daraita. Kamu tahu. Kamu tahu, bukan kamu tak tahu. Kamu tahu. Wala talaut. Wala talaut ni, wala atba'ta man yadri. Kamu tak ikut orang yang kamu tahu tentang dia. Oh, yang ni kita kena hati-hati ni. Tentu anak puasa, yang ni yang kita kena hati-hati. bila bercakap soal sunnah, bila bercakap soal al-ittiba', ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar berzikir memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang selawat. Tuan-tuan, kita kena clear. Sebab apa? Sebab nanti di akhirat nanti ditanya, dan yang dapat menjawab adalah yang mengikuti, mempraktikkan, melaksanakan apa yang ditinggalkan. Bagi sesiapa yang dia tak ikut, hanya cakap cinta. Macam ada orang tanya kat siapa ni? Ada orang tanya soalan bagus je tu. Dia kata sesungguhnya akhlak manusia ni akhlak. Dia kata orang salafi ni salah ni akhlak kurang. Dia kata yang bagusnya akhlak, ada satu kelompok manusia ni sebuah pulau. Akhlak dia paling bagus. Tuan, saya saja sebut sebuah pulau supaya tidak menyentuh mana-mana sensitiviti makhluk. Dia puan ni katanya, dia puan ni akhlak bagus, dia puan ni senyum, cakap benda baik-baik, cakap lembut dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat, akhlak pun dia perlu dalil. Seperti mana kita terima dalil dalam ibadah, dalam akidah, kita juga perlu terima dalil dalam akhlak. Bukti akhlak Nabi berasaskan dalil. Bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Nabi? Karena khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maknanya akhlak Nabi berteraskan dalil. Sebab tu benda ni kita kena buka minda kita. Kadang-kadang orang tengok, kita tengok, oh Allah, dia tu lembut, nampak zuhud, apa semua ni. Betul? Hak baik, hak betul, hak bertepatan dengan nas, sikap dia, gaya percakapan dia, gaya pakaian dia bertepatan dengan nas, ya, itu akhlak mulia. Tentang maksudnya, tapi sekiranya sesuatu benda yang bercanggah dengan perbuatan Nabi SAW, tapi orang yang kononnya kata akhlak baik, tak apa, benda ni tak ada masalah, itu bukan akhlak baik, itu akhlak yang buruk. Akhlak yang baik, bila tengok benda itu bercanggah dengan hadis Nabi, sunnah Nabi SAW, ini salah menyelisih sunnah, itu akhlak yang baik. Ini bid'ah, itu akhlak yang baik. Tapi orang tak bagi cakap benda bid'ah, itu akhlak tak baik. Tapi orang kita salah, bila peliknya kita pada hari ini, bila sebut bid'ah, dia pun ni akhlak tak baik, dia kata benda semua bid'ah. Memanglah kita pun, ialah kita pun jangan laraplah sangat. Ini semua bid'ah, habis semua bid'ah. Lilek lah. Tengok, pilih masa, pilih perkataan, pilih tempat, pilih keadaan, pilih situasi, pilih isu yang sesuai nak cakap. Kadang-kadang pun, tajuk-tajuk program, tajuk-tajuk kuliah pun, janganlah gairah-gairah sangat. Tajuk semua bidang ada sesat, ada cakap pilih. Tak ada buat kuliah orang sekat lah. Kita kena bijaksana, nak perjelaskan kepada masyarakat umum. Tapi bila sesuatu benda bid'ah tu tak dibenarkan kata bid'ah. Kata bid'ah tak boleh ni, kita tak boleh, kita kena jaga ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu bukan akhlak yang baik. Benda yang bid'ah bukan sunnah Nabi SAW, itu adalah bid'ah. Ataupun itu bukan sunnah Nabi SAW. Jadi kita kena faham apa maksud akhlak yang baik. Orang ingat akhlak yang baik ni semua tak apa. Kalau semua tak apa, semua okey, itu dah jadi liberal, plural itu, habis. Semua tak apa, semua boleh, tak apa. Dan jadi, kena clear. Kita kena faham hal-hal yang seperti ini. Jadi bila cakap ikut Nabi SAW, kita ikut semua. Ikut dari sudut akhlak dia, nombor satu dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, perlaksanaan agama dalam kehidupannya, praktis Nabi SAW, dan kemudian akhlak Nabi SAW. Ikut dari seluruh aspek kehidupan baginda SAW. Jadi kena hati-hati dibimbangi kita tergolong dalam hadis ini. Tahu tentang Nabi SAW tetapi tidak ada keinginan untuk nak ikut sesuatu yang kita tahu. Fayunadi munadi minas sama. ada suara yang keluar daripada langit, yang menyampuk daripada langit. Angkalib, minta maaf, bukan angkalib, angkalab. Benar dia bohong. Ni bohong ni, yang cakap ni bohong. Bukan dia tak tahu, bukanlah adri, bukanlah aku tak tahu, tak, dia tahu, tapi di dunia dia tak ikut. Sebab tu kata soalan ni bukan soalan sport. Dia tak nak apa. Tak boleh ajak kat telinga dia ni, anak mati dia cakap ni. Jawab, jawab dia. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh. Tuan-tuan, sebab tu kita pesan, elok kalau nak bagi tazkirah kat kubur tu kan. Bagi tazkirah ya, Nabi SAW bagi peringatan. Di kala mengembumikan jenazah, kan dia bagi peringatan di atas muka kubur. Tapi bukan peringatan tu berbentuk, berbicara, bagi tahu dekat orang dalam kubur apa yang nak kena buat sekejap. Bukan, bukan bagi tahu. Ha. Sekejap lagi, bila ditanya, hanya jawab macam ni lah. Tuan-tuan, tak guna lah. Sebab, tuan, walaupun hang pasang radio, tinggal radio kat situ. Ingat, mereka main sekejap, ulang semua. Ulang semua pergi suruh kan. Tinggal radio situ, marah buka. Siapa Tuhan kamu? Tuhan ku adalah Allah. Ulang-ulang macam kena radio, ulang-ulang macam kena. Tinggal radio kau pasang earphone kat dia ke apa ke, tak jadi. Tak boleh. Tuan-tuan, tidak ada manfaat hal tersebut. Sebab apa? Sebab bila dah terputus nyawa, dia dah, alam dia telah berbeza. Apa yang dia tak tahu atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang akan dia bawa ke akhirat. Itulah yang dia akan bawa ke alam barzakh. Ha? Jadi sebab tu bila kita nak beri peringatan, beri peringatan agar yang hadir mendoakan kebaikan kepada yang mati. Ha? Sebab tu Nabi kata apa? Ud'u li akhikum as-sabat fa innahu al-an yus'al. Doa kepada saudara kamu ini agar dia sabat, tetap di atas iman dia. Itu yang kita mampu tolong dia. Kita tak mampu tolong hal-hal yang lain. Tuan-tuan yang berkesudian. Kemudian dia kata di sini, fafrishu lahu minan nar, bentangkanlah dia bentangan kain hamparan daripada neraka, daripada api neraka. Wafdahu lahu baban ilan nar, buka siap-siap, tunjukkan dia pintu dia ke neraka. Tuan-tuan, ini fitnah kubur ni. Ha? Tunjukkan dia siap-siap fitnah neraka. Seperti mana orang yang, tuan-tuan, orang yang contoh yang nak dikenakan hukuman gantung sampai mati. Hukuman mati lah kita kata, hukuman mati. Katakanlah dia tahu lagi seminggu dia nak kena hukuman mati. Ha. Demikian juga di akhirat nanti, di alam barzakh nanti. Walaupun dia tak masuk neraka lagi, tapi dibuka bagi dia pintu neraka, tempat yang dia akan kembali suatu hari nanti. Alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, fayatiyahu min harriha wa sumumiha, dia mai kepada dia ni kepanasan, kehangatan api neraka. Dia duk rasa panas. Baik. Wa yudayyiqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'. Dan disempitkan kubur dia sehingga tulang dia ni bersilang. Tulang dia ni, dia kata apa? Antara tulang Allah Abu Sufyan berselisih. Betul ada buku sekian. Okey. Dan kemudian dalam riwayat yang lain disebut, wa yatiyahu wa yumathilu lahu rajulun qabihul wajhi. Kemudian datang kepada dia, menyerupai dia seorang lelaki yang macam dia muka sangat jijik. Qabihul thiyab, pakaian sangat buruk. Muntin arih, baunya sangat-sangat busuk. Fayaqul, ubashiruka billadhi yasukuka, aku berikan kepada kamu khabar gembira dengan kesakitan, kesusahan, keburukan yang kamu hadapi pada hari ini. Hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang mana engkau dijanjikan. Maka laki ini berkata, yang mati ini kata, ruh yang jahat, dia kata, wa anta, kamu juga, dia kata, fabasyaraka Allah bisyari, Allah berikan khabar gembira kepada kamu dengan keburukan bagi kamu. Sebab lelaki ni mai buruk pakaian, muka huduk, tak elok. Hang kata, aku khabar gembira kepada aku, khabar gembira juga kepada hang, hang pun tak elok. Dia tanya, man anta, siapa engkau? Maka lelaki ni menjawab, fawajhuka alwajhu fawajhuka alwajhu yaji'u bishar, wajah kau ni wajah membawa keburukan. Fayaqul, maka dia berkata, ana amaluka alkhabith, aku adalah amalan kamu yang buruk, yang jahat. Fawallah ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah fajazakallahu syarra. Tidaklah demi Allah, tidaklah aku ketahui melainkan engkau sangat lambat, sangat bati, lembab dalam melakukan ketaatan kepada Allah, cepat dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka inilah balasan Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu, balasan penuh dengan keburukan. Thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzaba. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian datang mendatangi dia a'ma, ha, yang tidak melihat, yang bisu, yang pekak. Di tangannya ada mirzabah. Mirzabah ni dalam riwayat lain disebut mitraqah, tukui daripada besi. Tuan-tuan, pasal apa disifatkan malaikat yang nak buat hukum, yang nak laksanakan hukuman ini, a'ma, asam, abkam, buta, pekak, bisu, pasal apa? Pasal dia tak dengar dah. Dia bukan nak kata sak berhenti zahir lagi, tak ada dah. Dia tak berhenti, dia akan terus, dia akan terus pukul ya. Bagaimana pukulannya disebut, lau daraba biha jabalun kana turaba. Kalau pukul bukit, bukit jadi tanah. Pasal tentu nama sekian, fayadribuhu darbatan hatta yasiru biha turaba. Maka dipukul dia dengan satu pukulan hingga jadi pasir, jadi tanah. Thumma yu'iduhu Allah kama kan, kemudian Allah kembalikan lagi dia. Fayadribuhu darbatan ukhra, dan dipukul dengan pukulan seterusnya. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kulla shay'in illa thaqalain. Maka dia akan menjerit dengan jeritan yang sangat kuat, yang akan didengari oleh semua makhluk Allah melainkan manusia dan jin. Al-Thaqalain. Thumma yuftahu lahu babu minan nar, kemudian dibuka baginya pintu neraka. Wa yumahhadu min furashin nar, dan dia dijanjikan dengan furush. Furush ini hamparan daripada neraka. Fayaqul rabbi la taqum as-sa'ah. Dia kata dekat Tuhan, wahai Tuhanku, janganlah tibakan dan datangkan hari kiamat. Hak yang ruh orang beriman tadi bila nampak syurga, pintu syurga dibuka baginya, dia kata ajil, cepatkan kiamat. Hak ni dia kata jangan kiamat dulu. Pasal dia dah tahu tempat dia kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini hadis sahih riwayat Ahmad. Ada bawah tu nota kaki dah tulis, dan juga Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Abu Daud Tirmizi, dan dengan lafaz-lafaz yang pelbagai. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian buka muka surat yang ke-12. Dari sini, wa ba'd, seterusnya, ayyuhal akhil karim, wahai saudaraku yang mulia, wa ya ayyatuhal ukhtil karima, wahai saudariku yang mulia, tilka hiya rihlah, tilka hiya rihlatul uzma lirruh baina as-sama'i wal ard, falaita sya'ni ala ayy ta'irin satakunu rihlata arwahina minal malaika wa man minal malaika sayastaqbiluna arwahana. Maka dia kata, kita ni ini itu merupakan rihlah yang cukup besar bagi ruh antara langit dan bumi. Dan bagaimana pula dengan kita? Bagaimana pula dengan rihlah ruh kita? Dan siapa daripada kalangan malaikat akan menyambut ruh-ruh kita? Wa bi ayyi ismin sanunadi bihi fi dhalika al-uruj? Dan dengan nama apa yang akan dipanggil kita ketika mana kita dinaikkan ke langit? Wa kaifa sayakunu haluna fi tilka al-fitnati al-kubra fil qabr? Dan bagaimana keadaan kita dalam fitnah yang cukup besar di alam kubur? Wa madha sayakunu dan nuzul, wa madha sayakunu nuzuluna fi dari barzakh? Dan apa yang akan berlaku ketika mana kita berada di alam barzakh? Wa hal sanakun mu'adzabin fiha am munaqimin? Adakah kita ni akan tergolong di kalangan golongan yang diazab oleh Allah ataupun golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La raiba ayyuhal ikhwatul kiram anna kullu muslim ya'mal wa yarju an-najah min 'adabillah ta'ala wal fawz birridah birridah walakin law hasaba al-insan nafsahu fayastabda lahu malamih min halihi allati huwa 'alayha qala Allah ta'ala bal al-insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Tidak syak lagi wahai saudaraku, setiap orang Islam, setiap muslim itu dia mengharapkan kejayaan di akhirat. Bila berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan kejayaan dengan redha Allah Subhanahu wa taala yang dibebas daripada azab tersebut. Akan tetapi dia kata, kalau sekiranya manusia memeriksa dirinya, okey, yakni buat semakan dirinya, dia akan terjelas, akan terzahir tanda-tanda keadaannya di akhirat nanti. Perisa diri kita sekarang. Kita tahu diri kita, masing-masing tahu diri masing-masing. Orang lain tak payah hukum orang lain. Kita dah memasukkan, masing-masing tahu diri masing-masing apa yang kita boleh terima, apa keadaan roh kita di akhirat kita dengan amalan yang kita lakukan sampai ke hari ini, sampai ke saat ini. Sebab itu dia bawa Nabi penulis bawakan firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia ni kat atas dirinya dia tahu. Dia tahu tentang dirinya. Apa sebenarnya dia buat? Walau alqa ma'adirah. Ni anggota kita ni dia jadi saksi, dia tahu. Walaupun lisan kita ni memberikan pelbagai alasan. Balik insanu ala nafsihi basir. Anggota badan kita semua ni tahu apa yang kita buat. Walau alqa ma'adir, walaupun lisan kita ni hafak kata, dah aku tak pergi tu macam ni, sebenarnya tak, aku buat tu tak sengaja. Tak. Anggota kita tahu. Kita buat macam mana, apa tujuan kita, kenapa kita buat. Tuan-tuan dah buat sekian. Kemudian, wal halal bayin wal haram bayin. Halal jelas, benar haram jelas. Wa ma kana Allah mu'adzaban ahadan hatta yuqima alaihi hujjah. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengazabkan seseorang itu sehingga ditegakkan hujah ke atasnya. Wa yabluhu wa yubayyin lahu, disampaikan semua benda yang dia buat dan dijelaskan kepada dia. Wa ba'da dhalik fa hukmullah bayyin. Selepas itu hukum Allah jelas. Id qala Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala qala itu Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawi. Adakah orang beriman itu sama dengan orang fasik? Sudah tentu tak sama. Maknanya yang mampu untuk membezakan antara orang yang beriman dengan orang fasik, Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu beza. Okay. Kemudian wal an ud ila nafsik. Sekarang kembali kepada diri kamu. Wazinha bi a'maliha, dan timbangkan diri kamu dengan amalan yang kamu lakukan. Timbang diri dengan amalan yang dilakukan oleh diri kita. فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِحْسَانَ وَالْإِقْبَالَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالتَّقَاصِيرَ عَلَى الْمُبِيقَاتِ فَأْمَلْ رَضِيَ اللَّهُ وَالنَّجَاةَ وَاسْتَمِرْ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ. Sekiranya kamu mendapati al-ihsan, ada pada diri kamu ihsan, pelaksanaan segala ketaatan dan sangat kurang melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara dosa, maka haraplah kamu, fa'man, moga-moga kamu mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dan kejayaan, dan teruslah di atas melakukan jalan, teruslah berada di atas jalan yang melakukan kebaikan. Wa in wajadta taqsir, kalau sekiranya kamu menemui at-taqsir, kurang, ini benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak elok, walin himak fi anwa'i sayyi'at, okay, wa tarkil wajibat fa anta makhthur. Kalau sekiranya kamu dapati diri kamu ada kekurangan, ada kelemahan, dan kamu banyak melakukan jenis-jenis kemaksiatan, keburukan, dan meninggalkan kewajipan, maka kamu sebenarnya berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Fabadir ila rabbika taiban. Hendaklah kamu cepat-cepat balik kepada Tuhanmu dalam keadaan bertaubat kepada-Nya. Wa abshir ba'da dhalika bi wa'dillah, dan aku berikan khabar gembira apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Mereka-mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala tukarkan keburukan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu wafaqana Allah jami'an li fi'l khairat wa ijtinabil munkarat wa razaqana sa'adah fi dunya wal akhirah. Jadi ini habis berkenaan dengan rihlah dua ruh, satu ruh mukmin, satu lagi ruh kafir, ruh golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita masuk topik al-qabr azabuhu wa na'imuhu. Kubur, azab dia dan juga na'im dia, yakni nikmat di kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, taqarrara huna ma qarrarahu a'immat ahli sunnah wal jamaah min wujub al-iman bi 'adab al-qabr wa na'im. Bi 'adab al-qabr wa na'imih. Telah ditetapkan imam-imam ahli sunnah wal jamaah tentang wajib beriman dengan azab kubur dan wajib beriman dengan nikmat-nikmatnya. Maknanya benda ni benda yang tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah. Yang menyelisihi topik ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Mu'tazilah. Azab kubur ni clear cut. Ahli sunnah beriman dengan azab kubur. Walaupun riwayat-riwayatnya ada berkaitan dengan hadis-hadis bersifat ahad, bukan mutawatir, tapi ia diterima pakai di sisi ahli sunnah setelah dikenal pasti kesahihannya, walaupun dia ahad. Jadi cerita itu pun kita dah faham tentang prinsip-prinsip melaksanakan ataupun beramal dengan hadis ahad, dan dia jadi hujah bagi umat Islam sama ada dari sudut akidahnya, ibadah, syariatnya ataupun akhlaknya. Lebih utama kita berbicara dari sudut akidah. Allah. Seterusnya, falinnas thalathatu marahil yamuruna biha. Bagi manusia itu ada tiga peringkat dia akan lalui. Al-ula, peringkat pertama, hadhil hayatud dunya, dunia. Wa thaniyatu, peringkat kedua, marhalatul barzakh, barzakh. Wa thalithatu, yang ketiga, al-hayah fid daril akhirah, kehidupan di akhirat kelak. Haythul baqa' al-abadi, yang mana ia kekal selama-lamanya. La zawal wala inqidha', tidak akan musnah, dia akan kekal selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wal hayah ini saya akan ulas lagi, ada perbincangan tentang soal, ada pendapat dan pandangan sebahagian ahli ilmu tentang fana'un nar, neraka dia akan musnah, syurga akan kekal. Kita akan bahaskan sekejap lagi insyaAllah sampai pada topik ini. Sebab orang kata apa, bila orang neraka ni bila dah habis semua manusia sekali, bila dah hisap semua sekali, disiksa mereka, habis siksaan mereka, neraka akan musnah, yang tinggal hanyalah syurga. Benda ni dijawab, diberi penjelasan oleh para ahli ilmu, diberikan nas-nas daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW yang cukup banyak yang menunjukkan neraka dan syurga kedua-duanya akan kekal selama-lamanya. Yang mana akhir sekali neraka tidak akan didiami melainkan oleh orang-orang yang kufur dan nifaq, munafiq. Munafiq dalam erti kata munafiq, nifaq i'tiqadi. Nifak, munafik dari sudut i'tiqad, kepercayaan dia. Jadi menzahirkan Islam dia dan menyembunyikan kekufuran dia. Dia kafir asalnya. Kalau nifak amali ni, nifak yang merujuk kepada perbuatan saja ni tuan-tuan muslimin, contoh suka bohong, suka ni, tapi dalam hati dia adalah Islam, dia akan kembali masuk ke syurga. Tapi orang kita tu lah, kita dia pakai hat tu, dia ragu. Dia pakai hat tu untuk sosial bangan dia tak apa. Belahkan untuk juga lah. Dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia pakai hat tu. Jadi benda ni kita akan sentuh nanti tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab azab, dia bukan satu benda yang meringankan, benda yang ringan. Dia satu hal yang sangat berat. Sementara nak tunggu azab, tuan-tuan, azab di akhirat mulai tau. azab di selepas kita dibangkitkan yang tu lain. Yang tu akan ditimbang dosa dengan pahala kita. Dosa banyak mana dia akan disiksa berdasarkan dosa dia. Azab di kubur ni, dia bukan dikira azab lagi. Dia baru fitnah tu kubur, baru diuji. Dia bukan dikenakan api neraka di kubur lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia baru dibuka pintu neraka ditunjuk dekat dia. Walaupun saat ini kita akan tengok ada beberapa yang ia mereka disiksa dan disifatkan itu di alam barzakh oleh para ahli ilmu, oleh para ulama. Antaranya yang Nabi lihat dalam hadis Samurah ibn Jundab ataupun Samurah ibn Jundub, di mana yang Nabi mimpi. Nabi SAW ni Nabi suka tanya sahabat-sahabat Nabi, ada mimpi apa kah? Hampa ada cerita sikit kalau hampa ada mimpi apa. Nabi suka tanya berkenaan dengan mimpi. Tapi kita ni mimpi jenis pergi ulak terung senduk masuk rumah. Mimpi payung, mimpi yang mimpi blek-blek tu, mimpi apa ke tu? Cerita mimpi Nabi ni ru'ya salih, ru'ya mimpi yang benar, mimpi yang merupakan wahyu. Ha? Nabi cerita dengan sahabat, kita akan baca sekejap lagi. Yang mana para ahli ilmu membahas hadis itu di bawah topik dan tajuk azab al-qabr, azab kubur tu. Bonang yang apa dia, dalam riwayat apa ni, kepala dia dipotong dengan batu, ha? Dan kemudian ada yang dipotong dagunya, dipotong kepalanya, dipotong tengkoraknya. Kemudian ada yang berenang dalam api, dan kemudian dan dalam air panas, dan kemudian dia sampai di tepi-tepi itu buka mulut dia, buat masuk batu dalam mulut dia banyak-banyak. Lepas tu dia tulis benang lagi. Yang ni dia pemakan riba. Ha? Lepas tu ada banyak beberapa riwayat yang mana para ulama mengatakan bahawasanya itu adalah di alam barzakh. Dia akan mendapat terus siksaan tersebut sampai tiba hari amal perbuatan yang dihitung. Lepas tu kena siksaan. Tuan-tuan dan puan-puan. So, maknanya bukan satu hal yang ni. Tak payahlah pergi berenang kolam tu dah lah. Telai berenang kolam tu. Telai berenang kolam tu. Main telan 3-4 bilik tu. Try tengok boleh ke tak. Tak boleh tak kata dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata di sini, tak boleh tu sampai masa kita cerita sini. Wal hayah fi daril barzakh hayatun khas. Kehidupan di alam barzakh adalah kehidupan yang khusus. Wa fiha yuftanun. Di situ manusia diuji. Wa yun'amun aw yu'adzabun, ataupun manusia diberikan nikmat ataupun dia di azab. Kama dallat ala dzalika nusus al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah, seperti mana ditunjuk di dalam nas-nas Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa madhhabu salaf al-ummah, ini adalah mazhab salaf al-ummah. Wa a'immatiha, dan imam-imamnya. Anna al-mayyita, sesungguhnya mayat itu, idza mata yakunu fi na'imin aw 'adzabin. Mayat itu apabila dia mati, sama ada dia ada dalam keadaan yang nikmat ataupun azab. Mufaraqatul badan mun'amah aw mu'adzabah. Dan kemudian dia meninggalkan badannya, sama ada dia dengan nikmat ataupun dengan dia azab. Wa anna tattasilu bil badan ahyanan, dan kadang-kadang dia balik ke badan. Sebab ada akan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang bagi salam di kepada ahli kubur, ruh akan balik ke badan untuk menjawab salam tersebut. Ada dah. Yang ni yang diulas panjang oleh orang lain pula ni. Dia diulas panjang hanya menunjukkan bahawasanya kita baca yang ni, main baca kat dia. Sebab tu saya pernah dengar ada satu kampung ni. Di sebelah utama juga lah. Dia pasang radio 40 hari. Dulu ni dia pada main orang baca Quran. Lama-lama tak larat banyak mahal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia letak radio. Letak sudais. Jadi kawan masuk kampung. Weh, sudah mengaji mana ni? Dia ingat sudah banyak hari dia dengar bunyi suara sudah kan. Rupanya atas kubur. Dia pun letak pasang radio tu, dia letak bawah wakaf tu. Letak itu pasang radio. Wah, speaker 40 hari. Tentu khatam Quran, rupakan dia khatam. Ha, jadi itu. Bagaimana boleh dipraktikan amalan seperti itu? Kerana dia memperluas tafsirkan hadis Nabi tadi. Ruh mendengar. Okey. ruh mendengar apa yang disampaikan kepada dia. Macam lalu bagi salam, bicara. Tuan-tuan dan puan-puan, isunya beza lah. Mendengar dengan mengambil manfaat daripada apa yang dia dengar. Beza, dua benda berbeza. Hukumnya lain. Bab mendengar memang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar. Tetapi mengambil manfaat daripada apa yang dia dengar, ruh dapat manfaat. Yang ini dibahaskan. Sedekah Quran, sedekah baca Quran dibacakan kepada dia. Tuan-tuan, dia dapat pahala ke dia dengar Quran dalam kubur? Dia tak ada dah. Dia dah terputus dah. Inqata'a amal. Inqata'a amaluhu. Keputus semua amalan. Dia sia-sia lah. Sebab tu bila masuk alam ni, berebut nak balik. Nak balik saat tak buka bumi, nak buat balik. Betul nak patah balik tak apa. Dah bila tak dapat balik, ditunjukkan raka, Allah tangguh saat kiamat, jangan buat ini. Maknanya dia tak ada guna dah. Kalau boleh diguna lagi, manfaat lagi amalan, dia dapat ambil manfaat lagi daripada apa yang disampaikan kepada dia, banyak benda kita boleh buat kat dia. Banyak benda, mengajak saya berwahi itu, saya nak bagi dia dengar kan. Rupa dia boleh beramai aku tu, mana kita tahu. Tuan-tuan, tak boleh. So, beza isu adakah mayat mendengar, satu bab, dengan isu adakah mayat boleh mengambil manfaat daripada apa yang dia nak. Dua benda yang berbeza. Kekeliruan ni dia berlaku kat sini. Bila gagal, bezakan benda ni, yang ni jadi cerita banyak. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian, ni Syekh Khalid bin Abdul Rahman Al-Syaikh ni, dia bagi kesimpulan pendirian salaf ahli sunnah wal jamaah dalam isu beriman dengan azab kubur. Okay. Jadi dia sebut tadi, yang pertama sekali dia kata, bila seseorang tu mati, sama ada dia dapat kenikmatan ataupun azab. Kedua, kemudian bila seseorang tu mati, roh dia akan berpisah daripada badannya, sama ada dalam keadaan mendapat nikmat ataupun azab. Ketiga, roh dia pula akan kembali kepada badan. Kadang-kadang kembali, kadang-kadang pergi ke tempat lain. Macam orang silat, pergi ke tempat lain tu kat mana tu, wallahualam. Kita akan baca sekali lagi, tengok, akan dibahaskan. Tapi hanya ni balik rumah, ziarah tengok cucu ni, tak ada lah. Dia balik rumah, tengok cucu dia sedih. Takbir raya, kita jangan takbir selain pada musim raya. Nanti kita dulu balik tengok sedih, apa kaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, wa yahsul lahu ma'ahan na'im aw al'adab. Maknanya dia akan bersama-sama dengan roh ni, yang balik ke badan ni, bersama-sama dengan dia, sama ada dia akan dapat nikmat ataupun azab. Thumma in kana yawm, turun pasal seterusnya, kemudian di hari al-qiyamatil kubra, pada hari kiamat yang besar, u'idatil arwah lil ajsad, dikembalikan roh kepada jasad semua. وَقَامُوا مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, dan semua akan bangkit daripada kuburnya menuju kepada Tuhan. So ini poin akidah ahli sunnah wal jamaah dalam soal beriman kepada wujudnya azab kubur. Tuan-tuan, ia berkaitan dengan sama ada ruh itu dia azab ataupun badan itu dia azab ataupun ruh ini kadang-kadang meninggalkan badan, ha? Seperti mana yang kita bacakan tadi, di awal-awal setelah dikebumikan, ruh akan meninggalkan badan dulu, naik ke mana? Naik ke langit, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beriman, bagi yang tak beriman, sampai lagi dunia akan dihantar balik ke kuburnya. Okey. Dan kemudian menjawab salam, orang yang bagi salam kepada dia, dia akan kembali. Dan kemudian wa minan nususil qur'aniyah addala ala adzabil qabr. Antara dalil-dalil dalam Quran dan sunnah yang menunjukkan tentang azab kubur. Bawa sini firman Allah Subhanahu wa taala surah Ghafir. Di mana Allah wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab anna yu'raduna 'alayha غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Surah Ghafir ayat 45-46. Dan Fir'aun ni dan ahli keluarga Fir'aun ni, mereka ditimpa dengan azab yang sangat buruk. Neraka api dibentangkan ke atas mereka siang dan malam. Dan pada hari kiamat akan tadi nampak lah, dia beza. Yang ini keluarga Fir'aun akan dikenakan azab. Api neraka akan dibentangkan kepada dia siang dan malam. Ini waktu mana? Waktu di alam barzakh. Wa yawma taqumu as-sa'ah. Adapun pada hari berlakunya kiamat, mereka semua kaum keluarga Fir'aun ini akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat dahsyat. Itu azab lain pula. Itu azab kubur lain. Azab ketika di alam barzakh lain. Azab di akhirat selepas kiamat lain. Al-Hafidh bin Kathir. Ibn Kathir berkata, Allah, dalam tafsirnya, inna arwahahum, sesungguhnya ruh Fir'aun wa atba'ahu, dan wa atba'ahu dan juga pengikut dia, tu'radu 'ala an-nar sabahan wa masa'an ila qiyam as-sa'ah. Dipanggang atas api ini, diletak atas api ini siang dan malam sehingga hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah, bila hari kiamat, ijtama'at arwahuhum wa ajsaduhum fi an-nar, akan berhimpunlah seluruh roh-roh mereka dan tubuh badan mereka dalam neraka. Wa li hadza qala, karena itu Allah berfirman, wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adab. Dan pada hari kiamat itu akan dimasukkan seluruh kaum keluarga Fir'aun dan pengikutnya dengan azab yang cukup dahsyat. Ai ashad alaman, yakni sangat sakit. Wa a'zamuhu nakalan, dan sangat sangat besar, sangat teruk dia punya pembalasan siksaannya. Wa hadhihi al-ayah, dan ayat ini aslun kabirun, merupakan asas yang cukup besar. Fi istidlali ahli sunnah ala adabil barzakh fil qubur, yang mana ayat Quran ini adalah asas, hujah asas bagi ahli sunnah untuk menetapkan wujud di sana azab di alam barzakh, di dalam kubur. Wa huwa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebutkan, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, api akan dibentangkan kepadanya siang dan malam. Okay. Siang, pagi dan petang. Kemudian, wa minan nususil qur'aniha aidan, dan ada di antara dalil dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, nanti orang masih biasa, ha? Baik, dalam surah At-Tur, okay. Fadharuhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Surah At-Tur ayat 45 hingga 47. Maksudnya, kalau keingkaran dan kedegilan degil mereka sampai begitu sekali, maka biarkan fadhabu, biarkanlah mereka wahai Muhammad, dan jangan hiraukan mereka sehingga mereka menemui hari yang padanya mereka akan binasa. Hari apa? Iaitu hari yang segala rancangan jahat dan tipu dari mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah kepada mereka, dan mereka pula tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yunsarun. Tak ada siapa nak tolong. Dan kemudian sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab siksa yang lain daripada azab tersebut. Okay. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Mana pada sini ada azab siksa lain selain daripada azab api neraka yang last. Yang ni azab apa? Azab azab di alam barzakh. Wal azhar. Okay, wal azhar. Dan yang jelas daripada maksud firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu ada azab lain selain azab api neraka. Al azhar anna al murad bihi al azab fil barzakh. Yang ini menunjukkan yang jelas maksud dari sini adalah azab ketika mana di alam barzakh. Seperti mana kama nabbaha ila dhalika al-allamah Ibn Qayyim, seperti mana yang menjelaskan kepada kita al-imam Ibn Qayyim rahimahullah fi kitab ar-ruh, dalam kitab ar-ruh. Wa qala, dia berkata, qad ihtajja bihadihi al-ayah jama'atun minhum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala adhabil qabr. Telah berhujjah dengan ayat ini dan sebilangan besar daripada kalangan mereka, antaranya Ibn Abbas bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawasanya ayat ini menunjukkan wujudnya azab kubur. Sesungguhnya wa amma al-ahadith an-nabawiyyah as-sahihah 'ala al-ali Mustafa fi ithbat 'adab al-qabr fa hiya kathiratun mustafidah wa qarrara ba'd al-a'immah tawaturiha 'anhu sallallahu alaihi wasallam. Tawaturiha 'anhu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tentang menetapkan azab kubur dia sangat banyak, dan telah menetapkan sebagian daripada para ulama ia mencapai tahap mutawatir sekiranya dihimpun secara keseluruhannya sebagai pendapat semua. Waminal ahadith, dan di antara hadith yang penting dalam berkenaan dengan azab kubur ini, bazar alam barzakh ini, hadith Al-Bara' bin Azib yang kita bacakan tadi, yang dikeluarkan dalam kitab Sunan, Musnad, yang telah kita nyatakan secara sempurna, dia punya siap, dia punya lafaz dan ungkapan. Dan di antara hadith yang menunjukkan azab kubur juga, waminal ahadith adalah ala azabil qabr aydan, antaranya, saya baca poin-poin ya. Ma rawahu Bukhari fi sahihi, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, daripada an ummil mukminin, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna yahudiyah dakhalat 'alayha, sesungguhnya seorang wanita Yahudi masuk bertemu dengan Aisyah, fa dzakarat 'adzabal qabr, dia cerita tentang azab kubur, fa qalat laha, dia berkata kepada Aisyah, a'adakallahu min 'adzabil qabr, moga Allah selamatkan kamu wahai Aisyah daripada azab kubur. Fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabr, maka Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur, sebab wanita Yahudi tadi sebut apa, dia main moga Allah selamatkan engkau daripada azab kubur, okey, a'adakillah, a'adakillah, maka a'adakallah, a'adakillah min adzabil qabr, moga Allah selamatkan engkau wahai Aisyah. Jadi Aisyah tanya dekat Nabi tentang azab kubur, maka Nabi kata na'am adzabil qabr. Dalam riwayat yang lain Nabi kata azabul qabri haqqun, ya benar azab kubur, ataupun azab kubur itu benar. Maka Aisyah berkata, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salla salatan illa ta'awwada min azabil qabr, aku tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas melakukan salat kecuali Nabi akan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab. Dan wafis sahih ayatan, dan dalam hadis yang sahih Sahih Bukhari juga, daripada Asma bintu Abi Bakr, daripada Asma, dia berkata, qalat, dia kata, qama Rasulullah SAW khatibah, Nabi SAW jadi khatib, jadi khutbah, fadakara fitnat al-qabr, Nabi ceritakan tentang fitnah kubur, okay, allati yaftunu fiha al-mar, yang mana akan jadi fitnah bagi seseorang. Falamma dzakara dzalika, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang perkara tersebut, dia tanya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, Nabi cerita tentang fitnah kubur. Bila Nabi cerita tentang hal tersebut, wajjal muslimuna wajja. Maksudnya semua pakat menjerit. Pakat sedih dan ketakutan, gementar. Okey, dan dalam riwayat lain Asma berkata, dajjal muslimun dajjatan halat baini wa baina an afhama akhir kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir kalam. Depa menjerit ni kuat sangat suara depa menjerit takut dekat wow bunyi ni suara ni, sehingga kan aku tak faham yang perkataan terakhir yang Nabi sebut. Terganggu sebab kuat suara menjerit takut dan Nabi cerita tentang alam akhirat. Kemudian dia berkata, Nabi SAW bersabda, waqad awha ila annakum tuftanun fil qubur qariban min fitnati dajjal. Telah awha, yakni dia wahyukan kepadaku, ila annakum tuftanun fil qubur, kamu semuanya akan difitnah di dalam kubur kelak, qariban min fitnati dajjal, dekat sama seperti fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni kita kena takut, sebab Nabi perintah untuk kita takut dan lari daripada. Demikian juga azab kubur. Sebab tu kalau kita ingat balik doa kita baca sebelum daripada kita memberi salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihi Dajjal. Minta dia daripada azab kubur, lepas tu minta dia daripada Dajjal. Sebab apa? Sebab Dajjal ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak semua orang bertemu dengan dia. Tak semua sahabat Nabi tak bertemu dengan dia. Melainkan Tamim Ad-Dari, satu cerita yang Nabi ke pulau. Nabi SAW ketika itu tak bertemu dengan Dajjal. Nabi hanya bercerita tentang Dajjal kepada para sahabat berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada baginda SAW. Umat cari Dajjal tak jumpa. Itu yang cerita Ibn Sayyad, Ibn Sayyad tau. Yang dia pergi tengok-tengok tu, ada budak ni, ada satu dalam hadis Bukhari yang dia pergi tengok macam Nabi cerita. Ada sedikit gambaran budak ni. Muka dia hampir sama dengan apa yang Nabi gambarkan tentang Dajjal. Rambutnya kerinting, tubuhnya sekian-sekian, mata dia begini begitu. Jadi omak ni pi siasat buat siasatan. Ni tengok lelaki ni. Tu omak kata nak bunuh orang lah. Lepas tu Nabi kata kat omak, kalau benar dia Dajjal, kita tidak akan ada sesiapa pun mampu untuk mengusik. Sikit pun tak ada siapa mampu. Dia powerful. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan dekat dia. Kalau Nabi dah terkam dia, kalau dia Dajjal lama dah mampu. Itulah lebih kurang maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia Dajjal lama dah hang tak, kita semua dah tak. Tentulah apa maksudnya. Fitnah Dajjal yang sangat digeruni. Tapi fitnah Dajjal ni tak semua kena pada orang. Mudah-mudahan Tok Nek Pak kita semua dah tak kenal. Dia akan datang pada satu generasi yang terakhir. Sebab tu ini tak jauh. Tapi azab kubur ni dia kena pada semua orang akan kena azab. Tak kira mati awal ke mati lambat ke mati cepat ke, melainkan mereka-mereka seperti mati-mati yang tertentu. Seperti mati ada mati sakit dalam perut, seperti ada mati syahid dalam peperangan. Jadi ada beberapa bentuk ataupun jenis kematian yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia tak terkena dengan azab ataupun fitnah qabr. Dia tak terkena, dia terlepas dan selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian dalam Sahih Muslim disebut daripada Zaid bin Thabit, dia kata bainama Rasulullah SAW fi ha'itin li bani Najjar ala baghlatihi wa nahnu ma'ahu iz hadat bihi fakadat tulqihi. Ketika mana kami dengan Nabi SAW di kebun, dinding kebun Bani Najjar, Nabi berada di atas bagal Nabi SAW dan kami bersama-sama dengan Nabi, tiba-tiba hadat bihi, bagal yang bawa Nabi SAW ni dia macam dia belok, dia kona laju sangat, fakadat tulqihi, sehingga kan dia macam nak macam Nabi nak terjatuh daripada bagal ni disebabkan dia kona dengan begitu laju cepat. Fa idza aqbur sikkatun aw khamsatun aw arba'. Pokoknya kat kawasan tu rupanya ada kubur, ada lebih kurang disebut sini 6 atau 5 atau 4. Maknanya perawi ni dia tak tahu apa jumlah keseluruhan. Okey. Faqal, maka dia berkata, Nabi bersabda, "Man ya'rifu ashab hadhihi al-qubur?" Nabi cakap. Nabi kata, siapa yang kenal tuan punya kubur ni? Faqala rajulun, seorang lelaki berkata, "Aku, ana." Qala, Nabi bersabda, "Famata mata haula?" Bila depa ni mati? Maka lelaki ini menjawab, "Matu fil isyrak." Mereka mati dulu lagi zaman syirik lagi. Faqala, maka Nabi bersabda, "Inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha." Quburiha. "Falawla alla tadafanu lada'awtu Allah an yusmi'ukum min 'adhab al-qabr alladhi asma'u min." Sesungguhnya umat ini, dia kata, akan diibtila, akan diuji di dalam kuburnya. Okay. Sekalau sekiranya kalian ini merupakan orang yang tak sibuk, menyibuk. Manusia ni kan sifat dia menyibuk. Dia tahu tu benda tu ada, dia bercerita atas cerok. Kan? Agama-agama dia tadi nak jawab sikit, dia habang rahsia Allah. Tadi habang orang. Hak yang dia mencakap kawan dia rahsia-rahsia, dia pergi cerita kata cerok lah. Tentang nombor sekalian, itu manusia menyebuk dah ni. Niscaya aku akan doa kepada Allah supaya Allah dengarkan apa yang aku dengar. Makhluk mereka sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi antara hikmah yang besar para ulama bahaskan, kenapa azab kubur ini tak diperdengarkan oleh Allah kepada manusia dan jin? Kenapa tak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kita dengar orang baru, wallahu alam sahih ke tidak, ada mana atau Tok Syekh mana atau dia ada rakaman suara orang yang menjerit, katanya yang menjerit belakang, wallahu alam, tak payah gelak lah. tak tahu betul atau tidak. Sekiranya betul, sekiranya betul, sekiranya tak betul, kita pun tak tahu. Tak apalah. Dengar yang tu pun kita, Allah. Cerim lorma. Tuh, dengar yang tu. Betul ke tidak? Wallahu'alam, kita tak tahu lagi. Baru dengar kih manusia tukar menjadi apa? Babi lah, khinzir lah, apalah. Baru kita, Allah, dah serut-serut. Tuan-tuan, itu kita tak tahu realitinya. Sahih ke tidak? Wallahu'alam. Tapi ini yang hadis yang kita bacakan tadi tentang jeritan mereka, tentang siksaan mereka, tentang sergahan mereka, tuan-tuan, boleh kita hidup dalam bumi ni? Ambil fikir sendiri, tuan-tuan dan puan sekalian. Ha? Wallahu'alam. Seterusnya, ثم أقبل علينا بوجهه. Nabi menghadap wajah kami. Nabi menghadap wajah Nabi kepada kami. Faqal, Nabi bersabda, ta'awadhu billah min adabil qabr. Hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Qalu, maka sahabat-sahabat berkata, na'udhu billah min adabil qabr. Kami mohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Nabi kata lagi, ta'awadhu billah min alfitan ma zahara minha wa ma batan. Hendaklah kamu mohon kepada Allah daripada fitnah yang mana secara zahir ataupun secara batan tersembunyi. Syekh Imam ataupun Syekh Mulla Ali Qari dalam bila dia ulas hadis dalam Syarah Mishkat, Mishkatul Masabih, dia kata yang dimaksudkan dengan fitnah yang zahir dengan batin ini adalah ma yajri ala zahiril insan wa ma yakunu fil qalb min asy-syirk wal riya wal hasad wa ghairi dhalik min madhmumatil khawatir. Yang zahir tadi ni yang zahir kehidupan manusia, fitnah-fitnah, ujian-ujian yang zahir. Yang batin ni yang berlaku dalam hati kita, sama ada syirik, riya, hasad dan yang selainnya daripada perkara-perkara yang tak baik. Itu fitnah yang zahir dan fitnah yang batin. Qalu, maka sahabat-sahabat Nabi pun berkata bila Nabi pesan macam tu, na'udhu billah minal fitan ma zahara minha wa batan. Kami mohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah, sama ada yang zahir ataupun sama ada yang tersembunyi. Kemudian Nabi kata lagi, ta'awadhu billah min fitnatid dajjal. Mohonlah perlindungan kepada Allah daripada fitnah ad-dajjal. Maka sahabat pun kata, na'udhu billah min fitnatid dajjal. Kami mohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah dajjal. Demikian juga dalam Sahih Muslim juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, idha fariqa ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awadh billah min arba'. Apabila salah seorang daripada kamu selesai daripada membaca tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada empat perkara. Min azab jahannam, daripada azab jahannam, maka. Wa min azab al-qabr, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah yang hidup dan yang mati. Wa min fitnati al-masih ad-dajjal, dan juga daripada fitnah dajjal. Baik. Kemudian yang ke muka surat 17 seterusnya. Antara muslim. Wa min al-adillati al-muqarrarah, dan antara dalil-dalil yang tetap, yang telah tetap, li haqiqati, yang menetapkan li haqiqati azab. Ha? Tentang hakikat azab ni dalam kubur ni, ma rawahu Muslim fi sahihi. Apa yang seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an. Nabi ajak kami baca doa ni seperti Nabi ajak kami baca Quran. Maknanya apa? Pentingnya kita tahu. Mesti kita kena ajak anak-anak kita, ajak diri kita sendiri yang tak tahu lagi. Doa yang dibaca sebelum ni cuma dalam ini dalam bentuk lafaz. Nabi ajak, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, minta dia daripada neraka jahannam. Wa a'udhu bika min azab al-qabr, minta dia daripada azab kubur. Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, minta jauh daripada fitnah yang hidup dan yang mati. Wa a'udhu bika min fitnatil masyihid dajjal, minta jauh daripada fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain juga menyebut min fitnati min al-ma'thami wal maghram. Dalam masjid, minta jauh daripada dosa dan juga daripada hutang-piutang, minta jauh. Ha? Itu dalam riwayat yang pelbagai. Tapi Ibn Abbas dia cerita dia cerita ni, dia cerita dekat kita ni, dia kata Nabi ajak kami baca doa ni seperti Nabi ajak baca Quran. Maknanya serius ke tak? Serius. Serius. Kemudian, wa fi sahihain, dan dalam sahih Bukhari Muslim. An Abi Ayyub, daripada Abu Ayyub. Qala, dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabat asy-syams fa sami'a sawtan fa qala yahud tu'adzab fi quburiha. Fi quburiha. Nabi, suatu hari Nabi keluar bila matahari dah meninggi, tiba-tiba Nabi dengar. Sami'a sawtan, Nabi dengar. Fa qala, Nabi berkata, Yahud, itu suara orang seorang lelaki Yahudi dan seorang Yahudi yang disiksa di dalam kubur. Ini menunjukkan penetapan azab kubur. Wallahu a'lam. Jadi dia kata kat sini simpulan dia untuk topik ni, untuk bab ni tu, wa mimma taqaddama ayyuhal ikhwatul kiram, tabayyana anna lin-nas fi quburihim hayatun ukhra. Dan apa seperti mana yang telah berlalu, wahai saudara-saudaraku yang mulia, telah jelas bagi kita sesungguhnya bagi manusia itu dalam kubur ada kehidupan yang lain. Laha khususiyatiha, ada perkara-perkara kekhususannya yang tersendiri. Okey. Wa ta'alluqur ruh bil badan fiha ta'alluqun khas. Ta'alluq ruh pada badan itu adalah ta'alluq yang khusus. Dia berbeza lain. Ha? Dia ada kaitan yang berbeza, kaitan yang khusus. Okey. Wa an-nasu fi tilkal hayah al-barzakhiyah yanaluhum min al-'adab aw an-na'im bihasabi a'malihim allati qaddamuha fi hayatihim ad-dunya. Keterikatan ruh dengan badan itu adalah keterikatan yang bersifat khusus. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan manusia dalam hayat kehidupan di akhirat, di alam barzakh ini, sama ada mereka akan mendapat azab ataupun mendapat nikmat bergantung kepada amalan yang mereka persembahkan di atas muka bumi. Seperti mana seterusnya dia kata, kama anna dhalikal alamul barzakhi, anna dhalikal alamal barzakhi min alamil ghaib alladhi yajibu alaina an nu'mina bihi wifqa ma dallat alaihi nusus min al-kitab wa sunnah. Demikian juga alam barzakh ini adalah alam ghaib yang wajib daripada kalangan kita beriman dengannya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Quran dan juga sunnah. Yeah. Dan kama sanuwaddihu dhalika fima ba'd bi'aunillah idafatan li ba'd al-masail al-ukhra al-muta'alliqah bi'adab al-qabr wa na'imihi wa ma yattasilu bihima. Dan demikian juga akan kami jelaskan selepas ini dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, sebagai satu tambahan kepada sebahagian daripada masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan azab kubur ataupun nikmatnya dan apa-apa yang bersambung dengan Allahu a'lam. Di kalau bukan soal 18 kita buat dulu ya, 5 minit. I'm